sholat Jumat di suatu majelis, di suatu majlis. Ketika itu, ketika imam mau melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dia menyuruh kepada makmumnya untuk menaikkan sarungnya di atas mata kaki. Dia beralasan katanya ada hadis yang dimana bunyinya Allah itu menerima sholatnya orang-orang yang menaikkan sarungnya di atas mata kaki. Otomatis saya belum pernah seumur hidup mendengarkan hadis yang bunyi seperti itu. Jadi kaget. Dan isi khutbah tersebut, dua khutbah itu yang membid'ahkan majelis maulid atau yang sebagiannya. Jadi rasa sholat saya itu Jumat itu menjadi bimbang dan ragu. Kok kayak gini imamnya menyuruh para makmumnya seperti itu. Gimana tanggapan Buya untuk sang imam dan nasihat yang bijak agar yang mendengarkannya itu lebih bijak apa yang disampaikan imam. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Imam menghimbau agar mengangkat sarung. Lah kebenaran sudah disampaikan. Memang ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan haram menurunkan bagi kaum laki-laki baju sampai di bawah mata kaki. Sebagian lagi mengatakan makruh. Akan tetapi tidak ada yang mengatakan sunnah. Tetap lebih bagus diangkat. Ini harus kita akui kebenaran ini. Tapi imam yang membid'ahkan lagi itu ya benar. Jangan boleh khutbah lagi di situ. Kalau suruh angkat sarungmu, angkat celanamu itu bagus. Jadi kalau celana gantung itu sanjungan. Jangan sampai wow celananya gantung jenggoten. Hati-hati jenggot itu juga sunnah nabi. Jangan gara-gara bentang-bentang ahli yang suka membid'ahkan jenggoten. Jenggot yang diantem. Gak bener kita ini. Jenggot kita akuli. Kalau jamaah ini semua yang punya jenggot biara bagus. Celananya ke atas mata kaki itu bagus. Cuman sebagian mengatakan itu adalah sekedar makruh saja. Karena ada taklilnya yang menjadi haram kalau ada huyala musbil izarau. Allah melaknat orang yang musbilun. Orang musbil itu yang menurunkan izarahu sarungnya. Huyala ini taklil karena sombong. Ini. Jadi dalam hal ini terjadi dua pendapat. Yang satu mengatakan haram. Kalau ada mengatakan haram wajib ada angkat. Akan tapi yang mengatakan makruh ya sudah namanya makruh. Sebaiknya dihindari. Tapi jangan sampai derajat mencaci maki. Cuman permasalahan karena sempitnya pandangan dulu. Haram, enggak sah. Ya ada yang mengatakan enggak sah. Tidak ada kecuali salah di dalam memahami hadis tersebut. Enggak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak sah kecuali akhir zaman yang maunya menjelekkan orang lain dia sendiri yang paling bagus. Cuman disepakati bahwa kalau kita angkat di atas mata kaki, semuanya menyanjung. Ini harus kita akui kebenaran ini ya. Dalam hal ini harus kita akui. Makanya jangan mengejek mereka dengan, wah itu loh orang yang celananya gantung, jenggoten. Cadaran. Ya cadar kemuliaan kalau ada yang mau pakai cadar. Karena lebih tertutup dari kaum laki-laki mulia. Jadi jangan sampai kita itu kebablasan di dalam membenci, sampai sunnah nabinya pun jadi kita olok-olok. Tidak apa-apa, insya Allah. Jadi, waktu dia beliau menganjurkan untuk mengangkat, tapi tidak usah berlebih-lebihan. Kalau tidak masuk neraka, lah ini sudah menjadi masalah khilafiyah, menjadi masalah qat'iyah. Ini tidak benar. Jadi, yang susah diangkat, ya sudah tidak apa-apa. Jadi, kalau diangkat, memang disepakati kalau mengangkat di atas mata kaki, itu lebih bagus daripada yang menurunkan di bawah mata kaki. Itu bagi kaum laki-laki, tapi sebaiknya bajunya perempuan adalah semakin lombor, semakin bagus. Semakin ke bawah itu semakin bagus bajunya, perempuan semakin ke atas juga semakin jelek gitu.